Terbentang jarak memisah antara kau dan aku. Bukanlah rintangan untuk saling setia. Jaga-jagalah dirimu di saat aku jauh. Jaga-jagalah hatimu, satu cinta hanyalah aku. Oh kasih sayangku, usahlah kau meragu, yakinkanlah dirimu. Selalu sabar galah di